darah aku mengalir. Kemudian menyembelihnya. Kemudian memakan dagingnya. Ini kan keutamaan-keutamaan orang yang berkurban. Ya, dan ini makhluk. Tidak bisa dicerna dengan akal kita. Wajib bagi kita sami'na wa ta'ala. Hal ini tidak kita dapati ketika kita berkurban di tempat jauh hanya mengirimkan uang. Ya, karena di dalam kurban ini ada yang bisa dicerna dengan akal seperti pembagian hewan kurban, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa harus kambing? Akal tidak bisa menjawab. Ya, wajib bagi kita mengimani kenapa harus kambing atau sapi atau unta. Ya, padahal orang kampung ini semuanya suka ayam. Ya, alangkah baiknya kalau ayam saja. Kalau saja. Jadi itu tidak ada. Ya, maka bagian kaum muslimin hari ini lebih menekankan ke ghairu mahdhabnya. Jadi seolah kurban itu hanya ada satu tujuan, satu bentuk, yaitu agar orang-orang fakir makan daging. Ya, itu salah satu atau bagian yang kecil dibanding dengan kebesaran, ketaatan terbesar. Ya, di tanggal 10 Zulhijjah, ketaatan terbesar kepada Allah adalah dengan mengalirkan darah kambing, darah sapi, darah unta. Itu ketaatan terbesar. So, saya dari 10 Zulhijjah tidak beli kambing, tidak beli sapi, tidak beli kerbau, tidak beli unta. Tapi saya sedekah hari ini 10 miliar, saya orang kaya raya. Tapi saya tidak membeli hewan kurban apa. Ya, mana yang datang? Dengan orang yang hanya mengorbankan 1 juta misalnya untuk membeli kambing yang bagus. Yang mana yang datang? Hari itu 10 Indonesia. Ada jawab apa? Dan ketaatan itu terkait dengan waktu. Ketaatan terkait dengan waktu. Orang yang taat kepada Allah tidak tak waktunya, malah dianggap maksiat. Dia ingin puasa, dia ingin taat kepada Allah dengan tidak makan minum berpuasa. Kapan? Tanggal 1 Syawal, maka malah berjuta. Ya. Maka ketaatan terbesar, ibadah terbesar di tanggal 10 Zulhijjah adalah mengalirkan darah kambing, sapi, unta. Bagaimana dengan wali songo yang dakwahnya lewat ilmu guru sihir? Apa iya? Ya, kata siapa? Ya, kata siapa? Ya, sejarah itu ada tanah. Sejarah tanpa tanah akan dipertanya. Ya. Mana harusnya tentang wali songo? Padahal wali kan banyak kita. Kenapa cuma sisinya? Syekh Utsaimin berkata dalam Al-Quran kita harus mengetahui tentang mengatakan sesuatu yang mukhayyad dengan mukhayyad. Apakah yang dimaksud? Jadi perlu kajian khusus tentang ilmu tafsir. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang qaf, ada yang am, ada yang nasih, ada yang mansukh, ada lafaz umum tapi yang dimaksud khusus, ada lafaz khusus yang dimaksud umum. Ini ilmu tafsir. Dan Imam Ahmad terkagum-kagum dengan Al-Imam Syafi'i dari sisi maka ketika teman-teman sahabat Imam Ahmad duduk di majlisnya Al-Imam Sufyan Al-Tawri, Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad memilih duduk di majlisnya anak muda itu, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan umurnya tidak jauh dari Imam Ahmad. Yes. Dulu kami tidak tahu apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu nasikh, apa itu mansukh, apa itu qath, apa itu amm. Kami tidak tahu. Sebelum bertemu dengan Al-Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Ahmad adalah orang yang sangat kagum terhadap Al-Imam Syafi'i. Dalam teori, dalam akal untuk memahami dalil, bukan akal untuk menolak dalil. Sementara Imam Syafi'i kagum dengan Imam Ahmad dalam masalah riwayat. Riwayat. Begitulah manusia, para ulama berlebih dan masing-masing menguasai bidang ilmu. Apakah dalam penamaan anak harus dengan menggunakan satu kata? Tidak boleh dua atau tiga kata. Tidak boleh, saya tidak mengetahui. Yang terbaik. Karena yang dicontohkan oleh Allah dari seluruh para nabi dan rasul, para sahabat, para imam, itu ada. Satu aja. Oh, mungkin dulu ada kepanjangannya kali. Panggilan doang. Tapi kan mengira-ira. Udah jelas Allah katakan ada. Petri. No. Oh, semuanya satu semua. Kalau mau dua ya dengan bapaknya. Kalau tiga dengan kakeknya. Kan gitu. Di kita kan tidak. Ya. Muhammad, Isa, Daud. Tiga nabi. Jadi satu. Ya. Ada kan Muhammad, Isa, Daud. Ya. Yang nulis apa itu? Dialog dengan jin iblis itu kan banyak kebatilan di kitab itu. Ya, banyak kebatilan di kitab. Bolehkah suami atau istri memanggil pasangannya dengan abi, umi, ayah, ibu? Seperti yang sudah kita bahas ya, ini panggilan yang tidak pantas. Karena ibu adalah yang melahirkannya, ayah adalah memang ayahnya. Suami dari ibu kita, ya. Maka yang terbaik memanggil istri dengan namanya, ya, atau panggilan-panggilan yang bukan umi, bukan mama, bukan ibu. Jangan seperti memanggil ibu, ya. Nah, kadang-kadang ini kebiasaan, maka menyebut istrinya ibu, enggak sama ibu pak, cara yang dimaksud, ya. Ibu saya di kampung. Ada yang dimaksud itu. Tidak sama ibu. Jadi seolah-olah jadi ibu ya seolah-olah. Apa beratnya kita? Tidak sama istri. Apa tidak sopan? Saya kira sopan. Sama istri mau diapain? Ya, mau dipanggil apa? Kenapa sedikit sekali ulama salaf yang mengajak ahlul bid'ah untuk berbahala? Kenapa tidak semua? Apa syarat berbahala setelah penjelasan diberikan sama? Ini menunjukkan bahwa para ulama menyibukkan diri untuk berdakwah, bukan menyibukkan diri untuk mentakdir ini, mentakdir itu, mengatakan ini tidak sunnah, mengatakan ini aliran sesat dan seterusnya tidak. Khususnya orang perawat. Kecuali sangat membahayakan. Oleh karena itu, para ulama yang bermubahalah menjadi itu. Ya, Ibnu Hajar misalnya, Imam Nawawi misalnya, Syaikhul Islam misalnya. Tidak seluruh ulama dan menjadi kebiasaan dia bahkan berkali-kali. Lalu mudah. Kenapa? Karena para ulama menyibukkan diri untuk berdakwah. Mengajak kepada kebaikan. Mari berpegang kepada sunnah. Mari bertauhid. Mari tinggalkan bid'ah. Tidak menuding begini, menuding begini. Lihat dari fitnah melanda negeri kita ini, anak-anak muda yang mengaku dirinya salaf, dalam ta'limnya, dalam majlisnya, dalam pengajiannya, sibuk mentahdir ustaz ini, ustaz itu, disebut namanya, dicaci maki dan seterusnya. Tidak seperti itu dakwah. Tapi lebih sibuk untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul. sholat berjamaah yang di dalamnya imam membaca tilawah seperti zuhur, azhar. Kita datang pada saat imam rukuk rakaat pertama, lalu kita rukuk bersama imam. Apakah kita mendapatkan satu rakaat? Dan jawab mendapat. Ya, dan jelas dalilnya apa yang menjadi perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar datang ke jamaah ketika Rasul dan para sahabat rukuk pertama, sudah rukuk di rakaat pertama. Abu Bakar langsung rukuk. Bahkan belum sampai shaf sudah rukuk. Begitu. Sambil rukuk, sambil jalan. Ini berarti sebelum sampai shaf sudah begitu Rasul dan para sahabat salam, Abu Bakar ikut salam. Tentu Nabi tahu, para sahabat tahu. Seandainya Abu Bakar keliru, tentu akan ditegur oleh Nabi. Setidaknya para sahabat, kamu kurang satu. Tidak ada teguran. Yang ada teguran dari Nabi, zadakallahu khairan wa taqwa. Semoga Allah menambah semangatmu dalam kebaikan, tapi jangan diulang. Jangan diulang lari, karena bakal kurang. Menuju shaf itu dengan lari. Nabi melarang menuju sholat berjamaah dengan lari. Dilarang. Jangan dia. Yang bisa lakukan, yang kurang nanti ditambah. Yang dilarang oleh Nabi, kenapa tergesa-gesa lari dan Abu Bakar melakukan? Para sahabat dengar. Ya, sholat tahu. Karena itu yang dilarang oleh Nabi. Tidak rukuk sebelum shofnya. Ini kawaid lagi. Maka dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, boleh. Belum sampai shof, sudah rukuk. Sambil rukuk, sambil jalan menuju. Tentu jalannya serangkah dua langkah. Bukan rukuk dari ujung sana, langsung tentu tidak. Ya, serangkah dua langkah, tiga langkah. Agar apa? Agar tidak tinggalan. Tapi tidak dengan cara lari. Jika dengan cara lari, maka tidak boleh. Ya. Sekali lagi, ini dalil bahwa mendapati imam ketika rukuk dapat satu. Ada pun dalil yang mengatakan jika engkau mendapati aku telah rukuk pada satu rakaat, jangan engkau hitung satu rakaat. Ada sini jelas. Ada sini. Kalau yang tadi jelas, supaya imam rukuk. Ya, karena ta'aruf pertentangan ini antara sahih dengan dhaif, tentu tidak ada masalah. Ambil yang sahih, buang yang dhaif. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita hadiri. Kita bertemu malam baru. Ya. Kita bertemu lagi. Ya, kita hadiri. Assalamualaikum. Kalau kasusnya Muawiyah itu apa sih?